pria idamanku ada di Binuang semua. Abang Lukman, abang-abangku semuanya. Silakan. Sayang, memuat tak kasih banyak Devi, Abah Ambar dan rekan-rekan.